telah tersebar di Facebook bahwa Radio Syariah ada yang khusus untuk Salafiyin sebagai sebagai Syria dan sebagai Hizbiyah. Bagaimana menyikapi ini? Ini komentar dari orang-orang jahil yang tidak mengerti dan tidak memahami dakwah bagaimana seharusnya. Ini keputusan diambil oleh para asatidah wafaqahumullah, karena seperti antum tahu semuanya bahwa kajian kita asatidah berbeda-beda penyampaiannya, materi yang diajarkan. Terkadang bicara tentang manhaj, terkadang bicara tentang bantahan, terkadang bicara tentang akidah, terkadang tentang akhlak, terkadang tentang fiqih, tentang sirah dan lain sebagainya. Dan tidak semua pembahasan itu pantas didengar oleh masyarakat umum. Enggak semuanya bisa dikonsumsi oleh mereka. Makanya Ali radhiyallahu an mengatakan, "Ma anta bi muhaddithi qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah." Kalau kamu menyampaikan suatu kepada orang yang pembahasanmu itu enggak sampai ke akal mereka, enggak bisa mereka fahami, bisa jadi fitnah bagi mereka. Ya, karena enggak seharusnya dikonsumsi mereka. Mereka lebih butuh bimbingan akidah, pembenahan akhlak, ibadahnya dan seterusnya. Artinya harus dipilah-pilah memang. Oleh karenanya dari Radio Syariat hanya diarahkan atau ditujukan kepada Salafin, Ahlus Sunnah, Ikhwah yang mengerti sudah manhaj begini, faham. Orang awam atau keumuman kaum muslimin bisa mendengarkan siaran lain yang sifatnya lebih umum, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang fikih, tentang sirah atau semisalnya. Dan itu syariat. Memang manhaj mengajarkan kita demikian. Dipilah. Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan, aku hafal dari Rasulullah SAW dua wadah. Adapun yang pertama, wadah pertama, itu yang aku sebarkan kepada kalian. Adapun kedua, kalau aku sebarkan, dipotong leher ini. Ini disimpan oleh beliau, tidak disampaikan. Kenapa? Syria Abu Hurairah. Hizbiyah, na'udzubillah. Ada yang dirahasiakan, ada yang disembunyikan. Tidak demikian. Walhasil, itu tujuan yang dikehendaki dalam masalah tersebut.